Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib yang saya muliakan, sebelum kita menginjak pada materi, sedikit kita mengingat dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Ala huwa ni'matul hidayah. Tidak lain itu adalah nikmat al-hidayah. Nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, petunjuk kepada seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan demikian juga apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki hamba tersebut untuk kemudian tidak mendapatkan hidayah, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menyimpangkannya, akan menjadikan dia berada di atas jalan kesesatan. Maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyimpangkan, menyesatkan siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pula. Maka kalau kita melihat, memuhasabah pada diri kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmatul Islam, nikmatul iman. Nikmat Islam, nikmat iman yang mana kalau kita lihat keadaan kita umat Islam di seluruh penjuru dunia ini, maka sungguh kita akan dapati kita ini adalah manusia yang sedikit atau kaum yang sedikit. Dan sungguh demikianlah kaum muslimin yang mereka adalah manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk memeluk Islam tersebut, mereka berada di dalam keterasingan. Yang sungguh keterasingan mereka tersebut bukanlah menunjukkan bahwasanya mereka di atas kebatilan, tidak. Justru keterasingan mereka itu adalah karena mereka berada di atas al-haq, berada di atas kebenaran. Sehingga keadaan mereka yang asing tersebut adalah ketika berada di tengah-tengah manusia yang penuh dengan kerusakan, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kekufuran, penuh dengan kesyirikan. Maka sungguh mereka dianggap sebagai manusia-manusia yang terasing. Maka demikianlah kaum muslimin, keadaan mereka apabila dibandingkan dengan mereka orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, apabila dibandingkan dengan manusia-manusia yang mereka kufur dari beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh mereka adalah manusia-manusia yang sedikit keadaannya. Dan sesungguhnya tidaklah jumlah yang banyak itu adalah sebagai tolak ukur kebenaran yang ada pada seorang manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa in tuti akthar man fil ardi yudilluka sabilillah. Kalau seandainya kalian atau kalau seandainya kamu mentaati mayoritas dari manusia-manusia yang hidup di permukaan bumi ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan apa? Yudilluka an sabilillah. Maka mereka niscaya akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah. Sehingga jumlah mayoritas, jumlah yang banyak, bukanlah itu tolak ukur kebenaran. Walaupun manusia seolah-olah bersepakat di atas kebatilan, maka sungguh hakikatnya itu adalah bukanlah yang dikatakan itu kebenaran. Karena sesungguhnya al-haq, kebenaran itu adalah yang ditimbang dengan apa-apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka demikianlah ketika seorang hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki diberikan hidayah kepadanya, yang dia berada di atas bimbingan Allah dan Rasulnya, walaupun dia dalam keadaan sendirian, maka sesungguhnya itulah manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala ridai. Daripada keadaan manusia yang sangat banyak, yang mereka bersepakat di atas kebatilan, mereka bergelimang dengan dosa, tidaklah itu kemudian menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala meridai mereka tersebut. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya, bisa jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki hamba tersebut terlahir dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang muslimin, dari orang tua muslimin yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada dasarnya setiap yang terlahir di dunia ini adalah dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Tetapi hanya saja kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasara ataupun Yahudi ataupun Majusi. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap yang terlahir di muka bumi ini, setiap yang terlahir di dunia adalah pada dasarnya terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Hanya saja yang menjadikan, hanya saja kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi ataupun Nasara ataupun Majusi. Maka suatu nikmat yang sangat besar ketika Allah subhanahu wa ta'ala lahirkan seorang hamba tersebut, kemudian melalui perantaraan orang tua muslim, yang kemudian anak-anak mereka pun menjadi kaum muslimin, mudah untuk kemudian menerima hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun tidak sedikit juga Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika beranjak dewasa mereka, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba tersebut untuk kemudian dikeluarkan dari jalan kegelapan menuju jalan yang penuh dengan hidayah, jalan yang terang benderang yaitu Islam ini. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Ketika seorang menyadari bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya hidayah sebagai seorang muslim, tetapi ternyata dia tidak merealisasikan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepadanya, maka hakikatnya dia belum bersyukur, belum mensyukuri nikmat dia ketika Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dirinya sebagai seorang muslim yang memeluk agama Islam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima orang-orang yang mencari agama dari selain Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang mencari-cari dari selain dari agama Islam, maka sungguh tidak akan diterima darinya. Tidak akan diterima dari apa yang dia usahakan. Tidak akan diterima dari apa yang dia amalkan. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dituntut pada seorang muslim ketika dia mengaku dia bersyukur kepada Allah, maka dia harus merealisasikan dari perintah-perintah Allah. Karena realisasi dari syukur ini tidaklah cukup hanya dengan lesan dia mengucapkan alhamdulillah, tetapi dia harus juga menjadikan dalam hatinya sifat syukur tersebut ada dalam hatinya, kemudian dia ucapkan dengan lesannya, dan juga dia realisasikan dengan amal perbuatan dia. Mengaku dirinya sebagai seorang muslim tetapi tidak mau sholat. Mengaku dirinya sebagai seorang muslim tetapi tidak mau menunaikan zakat. Mengaku dirinya sebagai seorang muslim tetapi alergi ketika disebutkan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika disebutkan beberapa keterangan dari Al-Quran dan Sunnah, ketika disebutkan dari ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya, merasa berat. Merasa yang seperti itu adalah merupakan perkara-perkara yang terlalu berlebihan. Maka ketika ada penyakit ada pada diri kita yang seperti ini, maka kita segera beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai penyakit yang seperti ini merusak hati seorang hamba. Jangan sampai seorang secara zahirnya dia adalah sebagai seorang muslim, tetapi hatinya menyembunyikan kebencian terhadap syariat Allah. Jangan sampai dirinya seperti orang-orang munafik yang menampakkan keislaman yang ada pada dirinya, tetapi dia benci terhadap Islam dalam hatinya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, jadikan kita tunduk kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan sepenuh ketundukan. Jangan sampai kemudian ada rasa berat ketika Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menetapkan di dalam urusan kehidupan dia beragama ini, menjadikan dia berpaling dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia merasa berat dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan, fala wa rabbika la yu'minun. Maka tidaklah demi Rabbmu, tidaklah mereka dikatakan orang-orang yang beriman. Mereka tidak dikatakan beriman. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sampai kapan? Sampai mereka menjadikan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai hakim, sebagai pemutus dalam perkara, dalam urusan, fima syajara bainahum, atas apa yang diperselisihkan di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian tidak didapati dalam diri-diri mereka tersebut rasa berat. Mimma qadaita, dari apa yang engkau putuskan wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa yusallimu taslima, dan mereka pun tunduk dengan sepenuh ketundukan. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka syarat keimanan yang ada pada seorang hamba ketika dia mengaku dirinya sebagai seorang mukmin, maka dia pun harus tunduk dengan syariat Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kemudian dia mengaku dirinya sebagai seorang muslim tetapi benci terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. merasa bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa taala membuat kaum muslimin mundur ke belakang. Lihat orang-orang kafir, orang-orang kufar, mereka bisa mendapatkan teknologi demikian dan demikian, kaum muslimin semakin terbelakang. Allahu musta'an. Maka ini adalah merupakan kerancuan yang telah disusupkan oleh musuh-musuh Islam dalam rangka kaum muslimin tidak merasa bangga dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan Islam tersebut agama bagi mereka, menjadikan kaum muslimin ragu dengan agamanya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini sekelumit tentang hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba berupa Islam, yang di dalam Islam itu sendiri pun ada hidayah yang berikutnya. Ketika seorang sudah berusaha untuk menjalankan syariat-syariat Allah, maka Allah pun akan semakin menambah kepadanya hidayah yang berikutnya, hidayah yang berikutnya. Ketika dia awalnya mungkin berat mengamalkan suatu amalan ibadah, mungkin untuk datang sholat berjamaah, sebagian orang awal-awal mengamalkan ibadah yang seperti itu berat. Masih enak-enaknya tidur sholat subuh, nah, atau masih enak-enaknya pada waktu subuh di kumandangkan adzan subuh, seolah-olah berat untuk mendatangi sholat subuh tersebut. Tetapi kemudian ketika dia paksa untuk tunduk terhadap syariat Allah, hari demi hari Allah mudahkan dia. Demikian juga syariat-syariat Allah yang lainnya. Ketika akidah, keyakinan yang kuat telah kokoh berada dalam hatinya, maka sesungguhnya syariat-syariat yang lainnya pun akan mudah untuk dia amalkan. Maka demikian ketika seorang hamba telah berada di atas Islam, maka sungguh di dalamnya pun ada hidayah yang berikutnya. Berapa banyak seorang yang sudah berada di atas Islam, yang Allah telah berikan kepadanya hidayah tersebut berupa Islam, tetapi ternyata tidak diberikan hidayah kepada hidayah yang berikutnya. Berupa apa? Al-hidayah fil Islam. Hidayah ketika seorang telah berada, telah menempuh jalan Islam itu sendiri. Atau yang dikenal dengan, dikatakan oleh para ulama, al-hidayah ila sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hidayah kepada sunnah Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak di antara hamba-hamba Allah yang mungkin dia diberikan hidayah berupa Islam, tetapi dia tidak dimudahkan untuk kemudian beramal dengan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh ketika seorang diberikan hidayah yang berikutnya tersebut, diberikan hidayah ketika meniti jalan Islam tadi, dia bisa merealisasikan syariat-syariat Allah, menjalankan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ini adalah jalan keselamatan bagi seorang hamba. Sampai-sampai di antara para salafus saleh, para pendahulu kita yang saleh, sampai-sampai ketika itu ada seorang berdoa mengatakan, Allahumma amitni alal Islam, ya Allah matikanlah aku di atas Islam. Kemudian ada yang ketika itu seorang alim, seorang ulama, seorang yang berilmu ketika itu dari kalangan para salafus saleh, mengingatkan bahwasanya tidak cukup kamu mengatakan matikanlah ya Allah aku di atas Islam, walakin kul Allahumma amitna alal islami was sunnah. Sampai-sampai di antara beliau mengatakan, para ulama tersebut di kalangan para salafus saleh mengatakan, tapi katakanlah ya Allah matikanlah aku berada di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikianlah keadaan ahlus sunnah yang mereka di tengah-tengah kaum muslimin. Keadaan mereka adalah umat yang terasing, sebagaimana kaum muslimin berada di tengah-tengah manusia yang memeluk berbagai agama di segala penjuru dunia ini. Maka keterasingan ahlu sunnah telah diisyaratkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana keterasingan Islam itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badal Islamu ghariban thumma ya'udu ghariban kama bada. Islam itu mulai dalam keadaan keterasingan, dalam keadaan manusia menganggap ini adalah sesuatu yang asing. dicemooh ini sebagai sesuatu yang nyeleneh, sesuatu yang asing, sesuatu yang tidak sesuai dengan keumuman yang ada di tengah-tengah manusia. Demikian keadaan Islam pertama kali. Rasulullah SAW dicela, diejek, dicemooh, dianggap sebagai manusia yang gila, dianggap sebagai penyihir dan sebagainya. Dianggap sebagai pemecah belah umat. Demikian. Dianggap sebagai pemecah belah antara suami dengan istrinya, pemecah belah antara bapak dengan anaknya. Demikian Rasulullah SAW dituduh oleh orang-orang musyrikin zaman jahiliyah. Demikianlah keterasingan Islam tersebut datang awalnya. Dan demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma ya'udu ghariban kama bada." Dan kemudian Islam nanti akan datang kembali dalam keadaan terasing, dalam keadaan keterasingan sebagaimana awal mula kemunculannya. Bagaimana kita lihat Islam di tengah-tengah umat manusia yang ada di dunia pada masa sekarang ini? Mereka pun adalah manusia-manusia yang terasing sebenarnya. Mereka adalah manusia yang minoritas. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Islam adalah agama yang diterima satu-satunya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, maka demikianlah ahlu sunnah yang mereka berada di tengah-tengah keterasingan kaum muslimin, yang mereka manusia-manusia yang berusaha menjalankan sunnah Rasul di tengah-tengah manusia yang alergi dengan sunnah Rasul. Mereka adalah manusia-manusia yang senantiasa menetapi al-haq, di mana manusia di antara mereka benci terhadap al-haq. Tetapi mereka senantiasa istiqamah untuk belajar, menuntut ilmu, mempelajari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Walaupun mungkin dicemooh dengan berbagai cemoohan, diolok-olok, dianggap sebagai pemecah belah umat, atau mendakwahkan perkara-perkara yang menjadikan manusia lari dan sebagainya. Demikian. Tetapi mereka tetap berada di atas koridor yang telah dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya, berjalan di atas dakwah yang didasari dengan hikmah, sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya, di atas ilmu. Maka demikianlah keadaan ahlus sunnah. Maka dikatakan ahlus sunnah itu adalah ahlul jamaah. Kenapa dikatakan ahlul jamaah? Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang fenomena iftirakul ummah, perpecahan umat. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan iftarakat hadhil ummah. Umat ini akan terpecah menjadi ila 73 firqatan, menjadi 23 golongan. 73 firqatan, 73 golongan. Ila 73 firqatan. Bahwasanya umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, seluruhnya berada di atas api neraka, berada di dalam api neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Seluruhnya, mayoritasnya berada di dalam api neraka. Tetapi satu saja yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai para sahabat mengatakan, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah yang selamat tersebut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ana alaihil yauma wa ashabi." Kelompok yang selamat tersebut adalah kelompok yang senantiasa berada di atas apa-apa yang aku dan para sahabatku berada di atas agama tersebut pada hari ini. Yaitu di mana Rasulullah dan para sahabatnya berada di atas agama Islam ketika itu, maka itulah kelompok yang senantiasa mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Merekalah yang selamat dan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin menjadi manusia yang diselamatkan oleh Allah, golongan yang diselamatkan oleh Allah, maka senantiasa kita menjadikan agama ini sebagaimana apa yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kembalikan kepada salafus saleh, pendahulu kita yang saleh, di dalam menafsirkan Al-Quran, dalam menafsirkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan menafsirkan sesuai dengan kelompok yang ada pada mereka sendiri. Tetapi kembalikan bagaimana Rasulullah membimbingkan, bagaimana para sahabat membimbingkan. Maka demikianlah dikatakan di dalam riwayat yang lain, manhum ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah? Yang satu selamat tadi, kelompok yang dikatakan selamat, yang dikatakan oleh para ulama selamat dari berbagai kesesatan dan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala kelak. Mereka adalah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam riwayat yang lain, qala al-jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Apa yang dimaksud dengan al-jamaah ini? Apakah kemudian seorang muslim kemudian mengatakan, "Loh, berarti kita harus membuat suatu kelompok yang di sana ada nama-namanya jamaah-jamaah?" Tidak demikian. Bahkan ketika kaum muslimin kemudian membuat suatu kelompok, suatu organisasi-organisasi di dalam Islam yang akhirnya satu dengan yang lainnya saling bermusuhan satu dengan yang lainnya, inilah merupakan sunnah dari kaum musyrikin yang dilarang kita berpecah belah di dalam agama kita. Wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian seperti orang-orang musyrik, minal ladina farraqu dinahum, yang mereka memecah belah agama mereka, wa kanu syi'an, mereka menjadi berbagai kelompok-kelompok, menjadi berbagai partai-partai. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. Menganggap yang lainnya sesat, menganggap yang lainnya kafir, menganggap yang lainnya demikian dan demikian. Allahul musta'an. Inilah perkara yang dicontohkan oleh kaum musyrikin dalam agama mereka, yang kita dilarang untuk menyerupai orang-orang musyrik. Maka oleh karena itu, di dalam hadis tadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-jamaah, yang artinya secara literal al-jamaah adalah persatuan kaum muslimin, apa yang dimaksud di sini? Maka ditafsirkan di antara oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud yang dikatakan al-jamaah, al-jamaatu ma wafaqal haqqo wa in kunta wahdak. Bahwasanya dinamakan al-jamaah itu adalah apa-apa yang mencocoki al-haq, yang mencocoki kebenaran, walaupun kamu sendirian. Tidak mesti kemudian seorang berada dalam suatu komunitas tertentu, dalam suatu kelompok tertentu, kemudian sampai-sampai di antara mereka memiliki ADART atau memiliki kartu anggota kelompok ini, kelompok itu, yang kemudian apabila mengikuti suatu kelompok dengan sistem baiat, perjanjian sumpah setia kepada pimpinannya atau kepada ustadznya, maka yang sebenarnya adalah batil. Ini adalah merupakan kebatilan. Karena yang dinamakan al-jamaah adalah ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Apa-apa yang mencocoki al-haq, walaupun kamu sendirian, walaupun kamu di atas gunung sendirian, tidak ada yang bersama dengan dirimu, tetapi kamu mencocoki Al-Qur'an was sunnah, mengikuti bimbingan Allah dan Rasul-Nya, maka kamu adalah al-jamaah. Maka demikianlah ahlus sunnah dikatakan ahlul jamaah. Kenapa? Karena ahlus sunnah mereka adalah senantiasa berpegang kepada sunnah, dan ahlul jamaah karena mereka adalah senantiasa berpegang kepada al-haq, kepada apa-apa yang telah dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya. Persatuan mereka bukan dibangun di atas berbagai pemikiran. Persatuan mereka bukan dibangun di atas berbagai kelompok-kelompok yang berbeda. Tetapi persatuan mereka dibangun di atas bimbingan Allah dan Rasulnya. Persatuan mereka dibangun di atas al-haq. Inilah persatuan yang hakiki. Kalau ada orang kemudian mengatakan, "Loh, bagaimana? Bukankah fenomena perpecahan adalah sunnatullah? Bukankah itu adalah merupakan ketentuan dari Allah?" Maka kita katakan, ini adalah memang benar. Kita katakan, na'am, memang benar ini adalah merupakan sunnatullah. Yang ini Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki kepada umatnya. Tetapi bukan berarti perkara yang Allah kehendaki tersebut berarti menunjukkan bahwasanya Allah mencintai dan meridhoinya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki adanya kekufuran, adanya kemaksiatan, Apakah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dan meridhai perkara tersebut? Tentunya tidak. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tentunya tidak ridha terhadap kekufuran, terhadap kemaksiatan tadi. Tetapi itu adalah sebagai bagian dari sunnatullah yang Allah menjadikan itu semuanya adanya hikmah. Adanya orang yang kafir, adanya orang yang muslim. Adanya orang yang taat, adanya ahli maksiat. Adanya yang kaya, adanya yang miskin, semuanya Allah kehendaki. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala meridhai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang berada di atas bimbingannya. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan. 15 menit. Maka dari apa yang kita sebutkan tadi, telah kita ketahui bahwasanya ahlu sunnah dikatakan sebagai ahlul jamaah. Sehingga kita kenal bahwasanya ahlu sunnah sering dikenal dengan nama ahlu sunnah wal jamaah. Dan penamaan inilah bukan penamaan yang baru atau bukan penamaan yang dibuat-buat oleh manusia. Tetapi ini semuanya adalah sebagaimana apa yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Karena ahlu sunnah adalah manusia-manusia yang berpegang kepada sunnah Rasul dan sunnah para sahabatnya. Karena demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan tentang fenomena adanya perpecahan umat ini di dalam hadis Al-Irbadi Mansariyah yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan wa shahahahu Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Al-Irbadi Mansariyah di dalam hadis tersebut mengatakan bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Itu dalam wasiat yang agung yang ketiga itu sampai para sahabat menitikkan air mata bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang akan hidup setelah meninggalku kelak, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan mendapati berbagai ikhtilaf, perselisihan yang sangat banyak. Dan sungguh dia akan melihat perpecahan yang sangat banyak. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi agar kaum muslimin tidak terpecah belah di dalam agamanya. Inilah menunjukkan hikmah Allah. Allah tidak meridhai adanya perpecahan tadi, tetapi Allah memberikan solusi agar kaum muslimin berada di atas persatuan yang hakiki. Dengan apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Maka wajib atas kalian untuk berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, para sahabat, para khalifah-khalifah yang terbimbing, yang diberikan hidayah oleh Allah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Demikianlah para sahabat yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan keridhaan kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah solusi jalan keluar dari berbagai fenomena perpecahan tadi, bahwasanya mereka dibimbing untuk berpegang teguh terhadap sunnah Rasul dan sunnah para sahabat ridwanullah ta'ala alaihi majma'in. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, kalau ada juga yang mengatakan, bukankah adanya fenomena perpecahan umat ini kemudian sebagaimana yang telah disebutkan bahwasanya atau disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya ikhtilafu ummati rahmah, bahwasanya perselisihan atau perbedaan umatku itu adalah rahmat. Maka dijawab oleh para ulama, di antaranya oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ketika mendudukkan permasalahan ini, kata beliau bahwasanya hadis tentang ikhtilafu ummati rahmah ini adalah dhaif, adalah lemah. Bahkan dikatakan oleh para ulama mungkar. Apa yang dikatakan mungkar itu di dalam istilah hadis, mukhalafatud dhaif liman huwa aula minhu. Yaitu penyelisihan seorang rawi dhaif kepada yang lebih kedudukannya itu adalah lebih dari dirinya. Kalau seorang yang thiqah menyelisih orang yang lebih tinggi dari kedudukannya saja, dikatakan hadis yang syadz, yang dikatakan ganjil, tidak diterima. Ini adalah riwayat seorang dhaif menyelisih orang yang lebih tinggi derajatnya di atasnya. Ini secara ilmu sanad. Secara makna, hadis ini pun mungkar. Menyelisih dari sharihul Quran atau sharihul ayah. Menyelisih dari ayat-ayat yang sharih, yang jelas, yang menegaskan bahwasanya perselisihan itu adalah bukan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan bagian dari rahmat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Senantiasa mereka berselisih, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa manusia berada di atas perselisihan, di atas perbedaan. Illa man rahima rabbuk. Kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Rabb kamu. Diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dua bagian dikatakan oleh para ulama. Bahwasanya penyebutan fenomena adanya perpecahan, wala yazaluna mukhtalifin. Mereka senantiasa berada di atas perselisihan, perbedaan. Bagian yang kedua adanya pengecualian, illa man rahima rabbuk. Kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Rabbmu, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dua perkara inilah dua perkara yang berbeda antara orang-orang yang berselisih dengan orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini, adanya dua hal. Fenomena adanya perselisihan, perpecahan dengan orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh para ulama bahwasanya orang-orang yang berselisih bukan termasuk orang-orang yang diberikan rahmat. Kenapa? Karena Allah mengecualikan illa man rahima rabbuk. Kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Rabbmu, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang diberikan rahmat maka mereka tidaklah berada di atas perselisihan. Sehingga maknanya bahwasanya orang-orang yang berada di atas perselisihan bukanlah orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dua hal ini adalah menunjukkan sekali lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai adanya perselisihan, adanya perpecahan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah kemudian membiarkan begitu saja umatnya berada di atas perselisihan. Kemudian, ya sudah kalau gitu, ini adalah fenomena perpecahan, perselisihan. Kalau gitu, sudahlah kita yang penting saling menghormati satu dengan yang lainnya. Tidak perlu saling memperingatkan satu dengan yang lainnya. Kita saling bersatu di atas kerjasama ini dan itu. Tidak perlu kemudian kita mencela syiah. Antara sunni dengan syiah, tidak usah. Kita sama-sama muslim kok, sama-sama bersyahadat. Subhanallah. Padahal antara sunni dengan syiah, antara ahlu sunnah dengan syiah adalah sangat berbeda jauh. Bahkan syiah dikatakan oleh para ulama, laisat minal islam. Para ulama sepakat, al-a'immah al-arba'ah, imam yang empat, al-imam Abu Hanifah, al-imam Malik, al-imam Syafi'i, al-imam Ahmad, dan para a'immah yang lainnya dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, sepakat bahwasanya syiah laisat minal islam. Bahwasanya syiah bukan termasuk bagian dari Islam. Maka tidaklah kemudian seorang mengatakan, wah oh, sama-sama muslim kok, sama-sama syahadat kok, Tuhannya satu, ya, Nabinya satu, Al-Qur'annya satu. Maka bukan demikian keadaan yang sebenarnya. Berbagai agama yang ada dalam Syiah menunjukkan bahwasanya Syiah bukan bagian dari Islam. Sehingga Syiah adalah agama yang tersendiri, yang terpisah dari Islam itu sendiri. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tentunya pembahasan masalah itu adalah dalam majlis yang lebih panjang lagi. Nah, yang tidak cukup untuk kemudian kita bahas dalam kesempatan kali ini. Kesimpulannya, para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, dari apa yang kita sampaikan tadi, Setelah kita memaparkan tentang hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa yang dia kehendaki, kemudian kita paparkan tentang bagaimana, tentang fenomena perpecahan atau perbedaan yang ada di tengah-tengah umat ini, menunjukkan sekali lagi bahwasanya hasungan kepada kita agar kita senantiasa berada di atas persatuan yang dibangun di atas al-haq, yang dibangun di atas bimbingan Allah dan Rasulnya. Kalau kita ingin bersatu, kembalikan bagaimana Allah dan Rasulnya membimbingkan. Kita rujuk kepada sumber yang sama, kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka demikianlah sepantasnya seorang mukmin ketika diseru untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, maka dia mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Innama qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sepantasnya lah perkataan seorang mukmin ketika diseru kepada Allah dan Rasulnya agar diputuskan dari apa-apa yang ada di antara mereka, mereka pun mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Cukup, inilah sumber persatuan kaum muslimin. Kembalikan kepada bimbingan Allah dan Rasulnya. Jangan kemudian, wah saya ikut ustaz saya ikut kelompok saya. Kembalikan kepada bimbingan Allah dan Rasulnya. Kullun yu'had wa yutrak illa sahibah hadal qabr. Kata Al-Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan setiap orang itu bisa diterima dan ditolak ucapannya kecuali pemilik kubur ini. Siapa? Beliau mengisyaratkan kepada kubur Nabi ketika itu. Maksudnya bahwasanya Rasulullah SAW adalah manusia yang kita senantiasa mengambil ucapan beliau, merealisasikan ucapan beliau. Karena demikianlah perintah Allah agar kita kembali kepada perintah yang diperintahkan oleh beliau dan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh beliau. Wama atakum rasulu fakhuduh, wama nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang diperintahkan oleh Ar-Rasul kepada kalian, maka kerjakanlah, dan apa-apa yang dilarang oleh Ar-Rasul SAW, maka tinggalkanlah. Maka ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin materi akan kita lanjutkan Kitabur Riqaq pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.